Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Kembali sore hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dengan hidayah dan taufik-Nya untuk kita mengkaji agama-Nya, mendalami apa yang menjadi petunjuk bimbingan Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Karena tidak ada kunci untuk kita selamat dunia dan akhirat, tidak ada jalan untuk kita menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali kita harus berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dibawa sampai kepada kita oleh beliau baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini apa yang telah kita kaji pada pertemuan sebelumnya, di mana kita saat ini pertemuan ketiga masih membahas tentang keharusan kita berpegang teguh dengan agamanya Allah, petunjuknya Allah, dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Ayat yang kita kaji pada pertemuan sebelumnya di surah Thaha ayat yang ke-23, 24, 25. 123, 124 dan seterusnya. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang mengikuti petunjuk Allah tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yasfa. Siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Sehingga Allah Ta'ala sebutkan di ayat setelahnya bagaimana nasib orang yang menyimpang, yang berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala nyatakan di ayat setelahnya 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran yang telah diturunkan kepada baginda Rasul alaihissalatu wassalam, yang disampaikan, dibacakan kepada umat, siapa yang berpaling dari peringatanku tersebut, fa innalahu ma'isatan dhanka, maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di kehidupan di dunianya sempit dan nanti kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sehingga dia pun mengatakan qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Sementara aku dulu orang yang bisa melihat. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah Taala menjawab, demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, kata Allah, fanasitaha, engkau melupakannya, engkau tidak mau memperdulikannya, engkau tidak menjadikannya sebagai petunjuk. maka demikianlah juga hari ini engkau dilupakan, tidak ditolong oleh Allah, tidak diberi petunjuk oleh Allah, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita ketahui, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, kewajiban kita berpegang teguh kalau kita ingin mendapatkan jaminan keselamatan dari kesesatan dan dari kecelakaan dunia maupun akhirat adalah berpegang teguh dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya petunjuk itu tidak lain melalui baginda Rasul alaihi salatu wasalam. Makanya Allah taala menegaskan semisal dalam surah At-Taubah ayat 33, begitu juga dalam surah Saff. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah taala yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Liyudhhirahu 'alad-dini kullih, untuk Allah taala menangkan di atas seluruh agama. Sekalipun orang-orang musyrik itu mereka tidak menyenangi, tidak menyukai, namun secara pasti agamanya Allah ketika itu dipegangi, ketika itu dijalani, pasti akan membawa kepada kemenangan. Ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Begitu juga apa yang kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu dari misal surah Jum'ah tentang jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, tidak lain adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, diselamatkan dari kesesatan. Hal itu juga ditegaskan oleh Allah taala dalam surah Ali Imran ketika Allah taala mengutus rasulnya dengan membacakan kepada umat ini ayat-ayatnya, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang itu menjadi sebab terangkatnya umat dari kesesatan. Sehingga ketika Allah Ta'ala utus Rasulnya di tengah-tengah kaum mukminin, orang-orang yang beriman, ini adalah kenikmatan anugerah Allah yang paling besar. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Ta'ala memberikan anugerah yang besar bagi orang-orang yang beriman ketika Allah Ta'ala utus seorang rasul dari kalangan diri mereka. Nah, ikhwan fi din azani Allah wa iyyak. Setelah itu Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita sebagai bentuk peringatan. Kalau Allah Ta'ala sudah memberitahukan jaminan keselamatan itu adalah berpegang teguh dengan petunjuknya Allah yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam, sekarang bagaimana nasibnya orang yang menyimpang dari petunjuk? Peringatan agar kita tidak masuk golongan ini. Makanya Allah taala firmankan, "Wa man a'rada 'an dzikri," siapa saja yang berpaling dari peringatanku. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, wa man a'rada 'an dzikri ay khalafa amri wa ma anzaltu 'ala rasuli. Nah, a'rada 'anhu wa tanasahu wa akhadha min ghairi hudahu. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu orang tersebut menyelisihi perkaraku, ini agamanya Allah dan apa yang aku turunkan kepada Rasulku, dia berpaling darinya dan dia berlagak tidak tahu, berlagak melupakan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan dia mengambil selain itu sebagai petunjuk dia. Selain apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam sebagai petunjuk dia, sebagai pegangan hidupnya, maka orang yang demikian fa inna lahu ma'isatan dongka. Berarti kan akibat penyimpangan dia dari petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi dia di kehidupannya di dunia ini ma'isatan dongka, kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Apakah dia tidak punya harta? Apakah dia tidak punya kedudukan jabatan? Apa dia gak bisa makan? Apa dia gak punya rumah tempat tinggal? Belum tentu. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Mukasir rahimahullah, fa inna lahu ma'isatan dongka ay fi dunya wala tumakninatan lahu wala insiraha li sadrihi bal sadru dayyikun harajun li dalalihi wa in tana'ama dhahiruhu wala bisa masya wa akala masya wa sakana hai susaa fa inna qalbahu ma lam yukhlis ilal yakin wal huda fa wa fi qalbin wa khairatin wa hiratin wa syakin fala yazal fi raibah yataraddadu fa hadha min ad-dunkil ma'isyah. Kata Al-Imam Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsir beliau, bagi dia kehidupan yang sempit di dunia ini tidak memiliki ketenangan hidup. Nah, wala insirah, dan tidak punya kelapangan dadanya. Sempit. Bahasa drudaikon, bahkan dadanya itu merasa sempit. Haraj. Berat. Nah. Tidak lapang. Kenapa? Lidolalihi. Karena kesesatan dia. Nah. Orang ikhwan bahagia, lapang dadanya, tenang. Itu siapa yang memberi? Siapa yang memberi? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya hati itu bukan kuasanya kita. Kalau kuasanya kita, pengennya kan kita senang terus. Iya kan? Pengennya bahagia terus. Senyum terus. Gak pernah sedih. Gak pernah berat. Gak pernah tersiksa. Kan gitu. Pengennya kalau kita. Tapi kan masalahnya bukan kuasanya kita. Makanya Allah Ta'ala menegaskan di dalam surah Al-Anfal, innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah lah yang menguasai seseorang dengan jiwanya, itu Allah. Dengan hatinya, itu Allah yang menguasai. Ikhwan fillah azanya Allah iyyakum. Makanya kelapangan dada, ketenangan, tumakninah, itu Allah Ta'ala yang memberikan. Nah, kalau sekiranya itu ukurannya materi, berarti bahagia itu yang punya cuma orang-orang yang punya materi. Nyatanya orang yang hidup pas-pasan, ada banyak mereka bahagia. Kalau bahagia itu diletakkan pada kekuasaan, tentu yang bahagia cuma orang-orang yang punya kedudukan, pangkat. Nyatanya orang yang gak punya pangkat kedudukan bahagia banyak. Yang punya pangkat kedudukan malah sempit banyak. Nah, kalau sekiranya kebahagiaan itu diletakkan pada kendaraan yang mewah atau rumah yang megah, tentu orang-orang yang mereka miliarder, nah, itu yang mereka orang-orang yang bahagia. Cuman masalah kebahagiaan itu di sini diletakkan bukan materi-materi tadi. Diletakkan oleh Allah Ta'ala di dada, di kalbu. Dan itu Allah yang ngasih. Siapa yang Allah Ta'ala beri, siapa yang Allah Ta'ala cabut, Allah Ta'ala yang memberi. Nah, man amila amalan salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala nazyanam ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala menegaskan, barang siapa yang beramal amalan soleh baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan dia beriman, punya iman, kemudian beramal soleh. Kata Allah Ta'ala, fala nuhyannahu hayatan thayyibah. Kami berikan kepada dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Apa tandanya kehidupan yang baik? Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin di kitab Al-Ilmu, beliau menerangkan tumanina. Tandanya itu diberi ketenangan, ketenteraman. Nah, itu bukan berarti hidupnya nggak ada problem, masalah. Nggak mungkin. Hidup di dunia ini ada problem dan ada masalah. Bahkan tertimpa musibah, petaka, ada kalanya. Itu memang sudah sunnatullah. Seseorang terkena perkara yang baik, perkara yang jelek, itu sudah sunnatullah. Ikhwanul fiddin azanillah. Kadang sehat, kadang sakit. Itu sudah sunnatullah. Tapi menghadapi problem dan masalah itu semua diberi oleh Allah ketenangan, tumaknina. Bahkan rasa sakit, kemudian adanya musibah, malapetaka, itu baik bagi dia. Kok bisa ya? Kok baik bagi dia? Iya. Karena dengan sebab itu justru dia bertambah derajatnya di hadapan Allah. Diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang beriman demikian. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, Rasulullah SAW menegaskan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, mengherankan urusannya orang yang beriman. Fa inna amrahu kullahu lahu khair, karena sesungguhnya urusan dia semuanya baik bagi dia. Walaisa dzaka illa lil mu'min, yang demikian tidak akan diperoleh kecuali bagi orang yang beriman. Kenapa? Idza asabathu sarra fasakara fa huwa khairul lah. Ketika dia ditimpa kebaikan, kelapangan, kemudahan hidup, dia bersyukur. Dapat poin positif, kebaikan. Sebaliknya, wa in asabathu dharra, ketika ditimpa kejelekan, nah, musibah, malapetaka, ujian, kesempitan, kekurangan, fasabara, dia sabar, fahuwa khairun lah. Lagi-lagi dia punya poin positif, kebaikan bagi dia dengan sabarnya. Nah, dia menghadapi dengan lapang dada. Ada dia sandaran, tempat kembali dia yang dia yakin, percaya. Siapa? Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Allahu Samad, Allah tempat berlindung. Allah ala kulli syai'in qadir, ya Allah taala terhadap segala sesuatunya Maha Mampu. Bahkan dari alamat cintanya Allah, kebaikan yang Allah taala berikan kepada seorang hamba, ada kalanya Allah taala menguji dia dengan adanya musibah, malapetaka. May yuridillahu bi khairan, nah, Yusuf min, siapa yang Allah kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan, Allah akan timpakan musibah. Kalau dia sabar, dia tenang, kembali kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, banyak beristighfar, memohon kepada Allah, tanpa banyak itu tambahan poin-poin kebaikan yang dia peroleh. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Makanya para rasul, para nabi pun enggak lepas dari problem dan masalah kok, bahkan berat ujiannya. Nah, asadul bala al anbiya sumal amsal sumal amsal, kata Rasul. Seberat-berat manusia ujiannya itu adalah para nabi, kemudian tingkat setelahnya. Semakin orang dicintai oleh Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin banyak ujiannya. Nah, untuk justru meningkatkan kualitas imannya. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan tentang sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira dirinya dibiarkan ketika dia mengatakan amanna, kami beriman, kemudian tidak ditimpakan ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh orang-orang yang beriman sebelumnya semuanya diuji. Nah, wala ya'lamanna Allahul ladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin, hingga Allah taala mengetahui siapa yang imannya itu benar dan siapa yang imannya dusta. Itu masalahnya. Kenapa? Karena ada orang ngakunya beriman, ketika diuji keimanannya lari dia. Gak sanggup menghadapi tantangan yang ada di hadapannya dari manusia-manusia yang mungkin menilainya, mencacinya, memakinya, atau menilai dia negatif dan sebagainya. Diuji keimanannya dengan adanya permusuhan sebagian manusia, kebencian sebagian manusia, itu sudah wajar. Nabi, Rasul, manusia nomor satu itu, ya, itu aja dimusuhi, dibenci, diusir, tidak dibunuh. Ikhwan fillah izni Allah. Wa minan nas may yaqulu amanna fa idza udiya billah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Di antara manusia ada yang menyatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Namun ketika diuji oleh sebagian gangguan manusia, dia menjadikan gangguan bagian manusia itu ka'adzabillah, seperti dia menghadapi azabnya Allah. Nah, dia tinggalkan itu keimanan. Nah, sudah. Akhirnya bahasanya begini. Wah, aku mau jadi orang biasa aja. Biasa yang bagaimana? Nah, maunya biasa. Ya, enggak aneh-aneh buat dia maksudnya. Kok enggak aneh-aneh gimana? Nah, artinya ya sudah lebur. Bergaul seperti keumuman manusia. Enggak pandang peduli. Peduli itu yang umum itu baik atau tidak, kan gitu. Giliran dia hidup di tengah orang yang suka joget dangdutan, ya joget dangdutan. Karena enggak mau yang aneh kata dia, enggak mau yang lain-lain kata dia. Giliran dia di tengah-tengah manusia yang suka judi, mabuk-mabuk, ya dia mabuk. Karena apa? Kalau enggak, saya dianggap aneh nanti. Nah, ini ukuran biasa-biasa dan tidak aneh ini bagaimana ini? Padahal yang aneh itu terkadang itu kebenaran. Kenapa? Karena ada dalilnya yang menyatakan itu benar. Bahkan Rasul alaihissalatu wassalam menyatakan badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang dulu aneh, asing. Gimana enggak aneh dan enggak asing? Gimana enggak lain daripada yang lain? Dikala manusia menyembah berhala, datanglah Islam, Rasulullah mengajak satu persatu untuk menyembah Allah. Dikala itu kan aneh ini. Makanya ajaran Nabi Muhammad SAW dianggap aneh. Ikhwani fillah izni Allah wa iyyakum. Kan begitu bahasanya sebagian orang. Ah, aku biasa, mau biasa-biasa saja. Islam saya mau biasa-biasa saja. Biasa itu ukurannya apa? Kalau biasa-biasa saja sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, itu yang dicari. Jangan membuat yang aneh-aneh yang tidak dituntunkan oleh Rasul. Itu memang. Tapi kalau biasa-biasa kamu artinya mengikuti kemauan keumuman orang, lu Islam itu siapa yang membawa? Dan ukuran Islam itu yang mana? Kan begitu. Menurut penilaian keumuman orang atau apa yang datang dibawa oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Hati-hati, kalau sampai kamu berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasul, ini ancamannya. Wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Kehidupannya malah sempit. Kamu yang tadi maunya enggak mau cari problem di tengah manusia, hidup kamu akan penuh problem. Kenapa? Itu sudah hidup kamu itu di tangan Allah. Kamu mau pengen apa saja yang menentukan Allah. Ternyata Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang yang menyimpang, fa inna lahu ma'isyatan dongka, bagi dia kehidupan yang sempit. Kita lanjutkan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ikhwani fiddin azani Allah, supaya kita memahami kehidupan yang sempit itu bagaimana sih? Jangan dikira tadi kehidupan sempit itu berarti orang yang enggak punya materi, enggak punya kedudukan atau jabatan, bukan itu ukurannya. Kehidupan sempit, ikhwani fiddin azani Allah iyyakum, yang dia tidak tumakninah, tidak lapang dadanya, sebabnya adalah karena kesesatan dia. Naam, lidolalihi, karena kesesatan dia. Wa intana ama dohiru, walaupun nampak dohirnya, yang nampak, nah, itu dia orang yang bersenang-senang. Tuh lihat. Yang nampak dohirnya, kelihatannya senang dia hidupnya. Wala bisa masya'at, dia bisa berpakaian, pakaian apa saja yang dia inginkan, mau model apa, harganya berapa, masalah fashion, gak mau ketinggalan zaman, bisa dia. Wah, seneng kehidupannya kayaknya. Wa akala masya'at, dia bisa makan menu apa saja yang dia inginkan. Mau harga satu porsi 700 sampai 10 juta gampang bagi dia. Nah, bersenang-senang sepertinya dohir kehidupannya. Wasakana haitsa sa'a, dia bisa bertempat tinggal di mana saja yang dia inginkan. Mau hotel yang semalam 300 juta bisa dia. Nah, tapi apakah itu ukurannya tumakninah wansirahu sadr, ketenangan hati dan lapangnya dada. Bisa jadi ternyata itu adalah fata morgana. Nah, rasa yang sementara saja, yang sedikit. Kenapa? Karena dunianya begitu. Dunia itu mata'un qalil, kesenangannya sedikit kok. Senangannya sedikit. Mau taruhlah umur dia 60 senang-senang terus, dan itu enggak mungkin ya. Sepanjang umur dia senang-senang itu enggak mungkin. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ada orang yang saking senangnya sudah jenuh dengan kesenangan duniawi, ya, dia cari yang lain pokoknya, sampai dia tinggalkan pakaian, sampai dia tinggalkan makanan yang biasa dimakan oleh orang, sampai dia tinggalkan kendaraan yang biasa dipakai kendaraan. Di mana? Beli pulau, dia tinggal di pulau sendiri. Nah, kehidupannya ya sudah. Ikhwan fillah azza wa jalla, gak punya pegangan. Nah, fa inna qalbahu ma lam yukhlis ila yakin wal huda. Kata beliau, karena sesungguhnya hatinya tidaklah murni adanya keyakinan dan petunjuk, maka dia berada di kolkin wahiratin, keguncangan dan kebingungan. Hidup yang sebenarnya itu bagaimana? Gak ngerti ya. Nah, gak ngerti. Jawabannya, hidup yang bahagia yang sebenarnya, ya ketika punya jabatan dan pangkat. Gak bisa. Nah, orang punya jabatan dan pangkat, betapa banyak dia mengalami ketakutan ketika jabatan dan kedudukannya itu dia takutkan untuk direbut, nah, dijatuhkan oleh yang lain. Dia di hadapannya banyak pesaing yang itu di hadapan matanya menjadi musuh. Gak tenang hidupnya. Materi yang menumpuk, dia dipenuhi kekhawatiran, mau disimpan di mana hartanya ini. Nah, untuk menjadikan aman hartanya ini mau ditaruh di mana, mau dalam bentuk apa, sehingga dia pun akan mencari para penjaga-penjaga, bodyguard-bodyguard, taruh sana untuk menjaga investasinya. Nah, propertinya dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa? Nah, kekhawatiran bahkan sampai ketakutan luar biasa banyak menimpa orang-orang yang punya materi. Sementara ikhwan fillah jazakumullah, orang yang cuman ya apa adanya subhanallah, enggak dipikir, pulang dari ladang udah layahan begini, nah selesai sholat layahan, nyaman, tidur enak gitu. Nah, enggak ada khawatirannya, enggak ada kegamangannya menjalani hidup. Besok begitu lagi aktivitasnya. Subhanallah. Kebahagiaan memang bukan pada letaknya materi, kekuasaan, kedudukan. Perhatikan, dan hakikat kehidupan yang tumaknina, ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, tadi iman, amal soleh, mengikuti petunjuknya Allah. Kalau tidak, ini nas Al-Quran, wahyu yang menyimpang dari petunjuknya Allah, fa innalahu ma'isatan dongka, bagi dia kehidupan yang sempit, tidak akan tenang, tidak akan tenteram, dadanya sempit, sekalipun secara dohir dia bersenang-senang, hiburan apa saja bisa dia nikmati, makanan apa saja bisa dia makan dan sebagainya. 6 dari kesenangan-kesenangan duniawi, tetapi dia berada dalam kegamangan, kebimbangan dan kegoncangan. Fala yazalu fi raibatin yataraddadu, maka teruslah dia berada dalam keraguan, kebimbangan. Fahada min dongkil ma'isah, inilah kesempitan hidup. Nah, gak ada ketentraman, ketenangan. Bagi orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah, cukuplah itu menjadi pelajaran. Yang dulu mereka bergelimang dengan materi, bergelimang dengan ya ini kesohoran namanya, keterkenalan dia. Nah, setelah dia mengkaji, dapatkan petunjuk, hidayah dari Allah, dia tinggalkan itu semua, berhijrah. Barulah dia merasakan nikmatnya hidup yang sebenarnya. Selama ini dia tertipu. Nah, makanya Allah Ta'ala ingatkan, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah kehidupan dunia ini menipu kalian. Hati-hati. Dunia ini mataun ghurur, kesenangan yang menipu. Ya. Mataun ghurur. Makanya banyak orang yang tertipu. Sifatnya dunia. Kalau enggak tahu tentang hakikatnya kehidupan di dunia ini, jalan yang sebenarnya yang harus ditempuh, petunjuk yang harusnya dipegangi, dia akan terjatuh sebagai orang yang maghrur, tertipu. Dunianya hanya sudah menipu, ditambah ada pihak yang terus memang mengupayakan tipuan gitu. Tipuan siapa? Syaitan. Makanya Allah Ta'ala gandengkan, fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kehidupan dunia ini menipu kalian. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan menipu kalian sampai lalai kepada Allah. Siapa al-ghurur? Siapa al-ghurur? Syaitan yang suka nipu. Dari sejak Adam alaihissalam dia sudah nipu. Nah, yang Nabi Adam saja terkena imbas tipuannya itu. Betapa jagonya ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Al-Imam Qayyim rahimahullah punya kitab namanya Ighasatul Lafan. Nah, itu membahas tentang tipu dayanya syaitan, luar biasa. Nah, termasuk ketika kita membaca Al-Qur'an, kenapa kita dituntunkan ta'awudz dari gangguan atau godaan syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dikaji dalam kitab. Kenapa? Karena Al-Qur'an isinya petunjuk. Nah, sehingga syaitan pihak yang paling tidak setuju kalau manusia itu kemudian hidupnya itu tahu petunjuk dan mengikuti petunjuk. Makanya ketika manusia memegangi Al-Qur'an, hendak membacanya, apalagi mempelajarinya, mendalaminya, syaitan berusaha yang menggoda. Makanya kita dituntunnya untuk ta'awud. Nah, faidha qara'ta al-Qur'an fasta'in billah minas syaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka bacalah a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Karena itu pihak yang pertama kali menggoda. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Di dunianya ma'isyah tangdongka, kehidupan yang sempit. Akibatnya juga di akhirat, wa nahsuruhu yaumal kiamati a'ma. Kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Apa? Sebagai jazaan wifaqo. Balasan yang setimpal. Kenapa? Dulu dia di dunia berlagak buta. Itu masalahnya. Buta apa? Apa buta huruf? Buta aksara? Buta angka? Eh? Buta ya ini perkembangan teknologi? Bukan. Buta terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Datang kepada dia ayat-ayat Allah, dia berlagak buta. Tidak ngerti, tidak melihat, tidak butuh. Makanya dijawab oleh Allah ketika dia bertanya, "Qala rabbi lima hasartani a'ma wa ya rabbi kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta?" Dijawab oleh Allah, "Qala kadzalika atajka ayatuna." Demikianlah datang kepada engkau ayat-ayat kami, fanasita. Engkau melupakannya. Engkau membutakannya. Nah, dan ini banyak ikhwan, banyak. Nah, wa minan nasi may yastari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bi ghairi ilmin wa yattakhidha huzwa. Nah, di antara manusia ada yang mereka membeli lahwal hadis, ucapan yang sia-sia, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan dari jalan Allah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibaca wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha. Ketika dibacakan ayat-ayat kami kepada dia, walla, dia berpaling, mustakbiran, sombong, merasa enggak butuh terhadap ayat-ayat Allah. Ka'anna ka'allam yasma'ha. Seakan-akan dia tidak mendengar ayat-ayat Allah itu dibacakan. Ini kan fanasi taha, berarti engkau berlagak melupakan ayat-ayat Allah. Padahal ayat-ayat Allah itu sampai kepada engkau. Nah, apalagi zaman sekarang. Ikhwan fillah azani Allah, untuk kita bisa mengkaji ayat-ayat Allah, begitu mudah sarananya. Ada pengajian tafsir, mengkaji mendalami ayat-ayat Allah. Nah, kita saya yakin ini 100% itu pegang HP semua Android sekarang. Iya kan? Ada di situ. Nah, aplikasi Al-Qur'an, ada terjemah, ada tafsir, ada website-website tulisan-tulisan yang membedah tentang tafsir dari website yang terpercaya, memang menyuguhkan ilmu sebagaimana pemahaman salafus saleh. Apa alasannya? Cuman godaan, lagi-lagi godaan. Kalau kita itu sibuk dengan mempelajari petunjuk, siapa yang tadi? Pihak yang paling menghalang-halangi? Syaitan. Nah, buka aja YouTube. Nah, ada banyak hiburan. Kan begitu. Waktunya habis, buka YouTube, lihat tontonan-tontonan yang gak berguna. Nah, kajian tentang ayat-ayat Allah dilupakan. Kemudahan sebenarnya dibuka, tetapi kalau hati itu dibuat buta, ikhwan, ka'alam yasmaha, seakan-akan gak mau dengar itu ayat-ayat Allah. Gak mau membuka matanya, gak mau membuka hatinya. Nah, sehingga keberadaan ayat-ayat Allah yang dikaji, yang sudah ditulis tafsirnya, nggak ngefek untuk kehidupannya. Ini ehwan ibadah sini Allah ya. banyak hal yang menjadi sarana untuk melupakan kita. Ini yang harus hati-hati. Ingat ayat yang kita baca tadi, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Belum kesibukan-kesibukan. Kita itu kalau mau kalkulasi, sehari itu kesibukan untuk dunia kita itu berapa jam? Jujur aja. Antum tulis sendiri. Kemudian untuk agamanya Allah, untuk kebahagiaan kamu, bekal kamu akhiratmu berapa jam? Al-Qur'an itu 30 juz sampai kepada kamu, tafsirnya ada. Berapa jam kamu luangkan waktu untuk mengetahui petunjuk hidupmu? Sudah begitu seminggu sekali taklim, malesnya luar biasa. Godaan lagi. Kesibukan lagi. Macam-macam. Nah, kalau bukan dunianya, yaitu tadi. Al-ghurur, tukang nipu itu datang. Yuwaswisu fi sudurin nas, membisik-bisikkan ke dada manusia. Itulah makanya tadi ikhwan fillah jazakumullah Allah wa iyyakum, menghalang-halangi dari jalan Allah, intinya ke situ. Nah, ini ayat ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum hendaknya menjadi pelajaran penting bagi kita. Kemudian kita setelah tahu bahwasanya adzikr tidak lain adalah petunjuknya Allah yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, itulah yang semestinya kita ikuti. Akibatnya kalau kita menyimpang, ini tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia menyimpang, itulah kelak di hari pembalasan dia sebagai orang yang menyesal, merugi, celaka. Namun di hari penyesalan sudah tidak ada lagi gunanya. Nah, Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Furqan, surah ke 25. Surah Al-Furqan surah ke-25 ayatnya 27 dan 28. Wa yauma ya'abdu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'anid dzikri. Ba'da idza ja'ani wa kana as-syaitan lil insani khadula. Nah, ini nyinggung lagi tadi, syaitan tadi. Ikhwan, pada akhir ayat Allah Ta'ala tegaskan syaitan. Dan di antara syaitan ada yang bentuknya manusia. Di antaranya adalah ayat ini. Perhatikan, Allah Ta'ala berfirman yang artinya pada hari ya abdu dolimu ala yadeh, orang-orang dolim itu menggigit jari tangannya. Kenapa? Memang bentuk penyesalan, kerugian yang dia hadapi. Dia menyatakan yakul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai, sekiranya aku dulu mengambil jalan sejalan dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Lihat, berarti ini orang dulu di dunianya ngapain ini? Dia nempuh jalan, tetapi jalan yang tidak dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Jalan selain jalannya Rasul yang dia tempuh. Makanya dia nyesel. Kenapa dia mengikuti jalan selain jalannya Rasul? Ternyata dia ngikutin orang, pimpinan, tokoh, pembesar atau ketuanya atau seniornya dan sebagainya. Makanya dia menyatakan ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celakanya aku sekiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekat. Laqad adallani 'ani dzikri. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari adzikr. Nah, Al-Qur'an petunjuknya Allah yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ba'da idja'ani, setelah adzikr ini Al-Qur'an itu datang kepadaku. Kemudian ditutup oleh Allah, wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan sesungguhnya syaitan terhadap manusia dia itu berkhianat. Nah, dulu dia mengajak kamu di dunia, baik syaitan kalangan jin ataupun manusia, yang mereka ada kalanya kerjasama memang. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, menyebabkan engkau sesat. Makanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan terhadap manusia itu berkhianat. Dulu mungkin menjanjikan janji-janji manis, memberikan bayangan kepada engkau, bayangan kebahagiaan, keselamatan. Ternyata itu adalah fata morgana. Engkau tertipu. Ketahuilah, sesungguhnya syaitan terhadap manusia itu adalah khadulah, berkhianat dia. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum yang kita kaji pada pertemuan malam hari ini. Berarti kemungkinan saya minta waktu sekali lagi pertemuan mukaddimah. Ya, mukaddimah sebelum kita masuk Sama'ilul Muhammadiyah. Kenapa ini mukaddimah? Ketahuilah, nanti kita kaji kitab Sama'ilul Muhammadiyah itu membahas tentang kepribadian Rasul alaihi salatu wasalam. Sifat beliau, karakter beliau, akhlak beliau, jalan yang beliau lalui, ibadah beliau, itulah yang ingin kita ikuti. Kalau tidak, kita akan nyesal seperti orang ini. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai celakanya aku sekiranya aku dulu mengambil jalan sejalan dengan jalannya Rasul. Bisa. Maka insyaallah taala, semoga Allah taala mudahkan kajian kita untuk kita lebih mengetahui tentang jalan yang ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wasalam, supaya kita termasuk umat beliau yang setia. Bukan hanya sekedar ngaku-ngaku cinta dan ikuti, tetapi bute-bute aja nyatanya. Nah, demikian apa yang bisa kita sampaikan. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.